Kata Ustaz. Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah." Sesungguhnya orang-orang yang beriman bukan hanya mengaku menyatakan aku beriman, bukan. Sesungguhnya orang-orang beriman dan dia memantapkan imannya dengan memperbanyak amal yang soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka menjadi manusia-manusia yang terbaik. Manusia yang terbaik bukan karena baju, bintang, pangkat, titel, uang, rumah, bukan itu. Manusia yang terbaik menurut Al-Qur'an adalah yang beriman dan beramal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Terus gimana? Apa yang Allah janjikan kepada mereka khairul bariyah, orang-orang yang baik tadi itu? Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Balasan untuk mereka akan disediakan jannatu 'adnin, surga-surga Aden. Tajri min tahtil annar, di bawah surga itu mengalir sungai-sungai yang sangat nikmat, airnya yang jernih, sungai dari air yang jernih, sungai dari susu yang tidak pernah berubah baunya, yang tidak pernah rusak, sungai daripada madu yang murni, sungai daripada khamr yang sangat menikmatkan. Sampai kapan dia di situ? 1 tahun? 2 tahun? Kalau kita masuk hotel yang indah, bayar mahal, hotel berbintang 5, 6, 7, bayar mahal cuma 1 hari. Dilayani seperti raja, gak bayar diusir rinti seperti maling. Di surga begitu nikmat berapa hari? Khalidina fiha abada, selama-lamanya di dalamnya, gak usah mikir keluarnya dah. Kenapa mereka tadi itu dimasukkan surga yang begitu nikmat selama-lamanya? Radiyallahu anhum, Allah telah ridha terhadap mereka. Allah ridha kenapa? Karena di dunia mereka enggak maksiat sama Allah. Mereka selalu taat kepada Allah, patuh dengan Allah. Hatinya waradhu'an, dan mereka ridha dengan yang ditentukan oleh Allah. Dijadikan melarat enggak ngeresuloh, dijadikan lapar tetap dia taat enggak berubah, dijadikan enggak punya uang tetap istiqomah enggak berubah, dijadikan dia tadi itu enggak punya pangkat tetap dia taat enggak berubah. Warabu'an, mereka ridha dari Allah, ketentuan Allah di dunia, nanti mereka juga ridha dengan pahala yang istimewa dari Allah ada di akhirat. Untuk siapa itu? Itu ciri-ciri bagi siapa? Orang yang diridhoi oleh Allah, dan mereka nanti akan ridho dengan pemberian Allah di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang maksiat, bagi orang berani melanggar ajaran Allah. Dari kaliman khasyia rabbah, itu adalah bagi orang khasyia yang takut rabbah terhadap Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.